Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat amma ba'd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya Al Habib Thaha bin Husain As-Saggaf, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat, hadirin jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah secara keseluruhannya, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-mutawatirah. Syukur kepada Allah atas nikmat yang berkelanjutan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari yang penuh barokah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul di dalam acara kegiatan rutinan kita, yang insya Allah dari kegiatan ini Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya, sehingga hati kita penuh dengan siraman-siraman daripada rahmat Allah, hati kita penuh dengan siraman daripada cucuran tetesan lautan daripada anugerah yang diberikan Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan bahwasannya kultu balaghana aidan anna Syekh Ali bin Abdullah Baros anna hadha ratib idza quri'a fi qaryah au mahallah kana amanan li ahliha minal afat wa annahu fi himayatihi lahum wa hirasati iyahum minal afat mithl sab'ina farisan wala syakka fi dhalika wala mariyah. Qalu wa kana sayyidina Umar yuhibbul israr bi qira'atihi wa yukarriruhu syuhratihi wa jahratihi wa dhalika li annahu nafa'allahu bihi bunya amru kulluhu ala al-lutf wal khumul wa aidan fasirru aqrab ila al-ikhlas wa qad qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarra'an wa khifatan dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Qultu wal ahsan fi qira'ah hadar ratib idza kanu jama'ah au jama'atan au afrada an yatawassatu fiha bainal jahr wal israr bihaitsu yasma' ba'dhum ba'dha li qawli ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Dikatakan tentang kelanjutan keutamaannya Radibul Atas ini belum menceritakan nanti satu persatu wirid-wiridnya, itu nanti akan diperinci, cuma ini masih permulaan. Jadi keutamaannya dikatakan kultu balaghona aidon an Syekh Ali bin Abdullah Baros, sampai kepadaku ada kabar yang sampai kepadaku, yang mana kabar ini aku terima dari murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya Ratibul Attas ini. Jadi beliau punya satu murid kesayangan namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Begitu dicintanya oleh Al-Habib Umar ini tadi, dicinta oleh gurunya, sampai hebatnya murid ini tadi namanya selalu disebut jika menyebut nama gurunya. Bahkan kalau kirim Fatihah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini tidak sah. Fatihahnya kurang komplit kalau belum kirim kepada Fatihah kepada santrinya. Namanya Ali bin Abdullah Baros. Ini orang biasa, Syekh Ali bin Abdullah Baros ini orang desa. Orang biasa. Enggak ada pangkat. Tapi karena dia mulazamah bi Syekh, dekat dengan gurunya, berbakti kepada gurunya, sampai diangkat derajatnya oleh Allah, yang nyebut gurunya harus nyebut muridnya ini. Ada satu kabar, ada satu orang ini dapat kabar dari Syekh bin Abdullah Baros, Syekh Ali bin Abdullah Baros, muridnya Habib Umar bin Abdurrahman ini cerita, anna hadzal ratib idza quri'a fi qaryah, ini ratib jika dibaca di dalam satu desa, au mahallah atau di dalam satu tempat, ratibul atos ini yang tadi kita baca itu, jika dibaca di satu desa atau di satu tempat, kana amanan li ahliha, maka akan menjadikan aman untuk penduduk desa itu, akan menjadikan aman untuk tempat itu, tempat yang dibacakan ratib, aman dari apa? Minal afat, daripada segala bencana-bencana. Dan orang yang membaca ratibul attas fi himayatihi lahum wa hirasatihi iyahum, ini orang yang baca, kalau di desa, desanya aman, kalau di satu tempat, tempatnya aman. Kalau baca sendiri, misalnya ini baca, wis baca sendiri sudah, bukan diniatkan untuk desanya, enggak diniatkan untuk tempatnya, niat untuk dirinya sendiri, ini orang ini mendapatkan pertolongan dari Allah, dijaga oleh Allah, dikirim oleh Allah pasukan malaikatnya Allah sebanyak 70 malaikatnya Allah yang turun membarengi orang itu dengan membawa benteng-benteng, dengan membawa pedang-pedangnya, dan malaikat itu menunggangi kuda-kuda. Jika dibaca sendiri, diniati untuk dirinya sendiri, maka dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat 70 malaikat. Apa 70 malaikat itu enggak bersenjata, dikasih senjata sama Allah. Naik kuda malaikatnya jaga orang yang baca ratibul attas ini tadi. Aman sudah. Aman, wala syakka fi dzalika wala mariyah. Sudah enggak diragukan lagi kalau orang dijaga sama pasukan 70 orang. Anda loh kalau bawa pasukannya Anda 70 orang, siapa yang mau nyenggol Anda? Dikepung, dikelilingi 70 orang begitu, siapa yang berani sama Anda? Masih Anda kecil, pendek, elek, tuwek, wisan, gak kuat apa-apa, pasukannya 70. Waduh, koyok TK-TK atau begitu, kayak ada satu film di TV, juragan apa itu, rentenir, tukang tarik bang didil ya. Cilik endek kok ketemu aku tak banting gitu, kurus kecil gitu dok. Tapi pasukannya bawa apa namanya itu? Apa itu? Yang besar-besar dibayar itu apa namanya? Bodyguard. Bodyguardnya orang 10. Sing dikawal cilik endek ini sebul tok goyange. Tapi karena bawa bodyguard 10, siapa orang yang berani para hadirin? Begitu juga kalau Anda dikawal 70 malaikat Allah. Aman sudah hadirin. Tidak ada masalah hidup ini, akan indah hidup ini kalau mau membaca ratibul attas yang ada di dalamnya ini tadi. Qalu wa kana sayyidina Umar, wa kana sayyidina Umar yuhibbul israr bi qira'atihi wa yukarriru. Ini Al-Habib Umar ini yang punya ratib ini terus membaca ini. Tapi Habib Umar ini tadi sukanya kalau baca ratib ini pelan, enggak keras-keras. Si pemilik ratib ini kalau membaca itu sering dibaca sendiri, sering dibaca pelan begitu kalau membaca. Diulang-ulangi dan kadang-kadang dikeraskan sama Habib Umar. Jadi kadang-kadang dipelankan, kadang dikeraskan, kadang dipelankan, kadang dikeraskan begitu sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa dzalika li'annu nafa'allahu bihi bunya amru kullu 'ala al-lutf wal khumul. Kenapa? kok enggak mau Habib Umar ini keras? Karena sifatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, yang punya Radibul Attas ini, orangnya sifatnya tawadhu, rendah diri, tidak mau dilihat orang. Kan kalau baca itu sering pelan-pelan, kadang-kadang dikeraskan, kadang pelan-pelan keraskan lagi. Karena Habib Umar ini enggak suka. Wah. Lain kalau sama kita sekarang ya. Sekarang baru bisa baca kitab, wahnya luar biasa. Buat fatwa sekarang. Kalau dulu orang jawab soal pertanyaan ini Imam Syafi'i, enggak semua dijawab kalau ada orang tanya. Sekarang semuanya dijawab. Kadang-kadang jawabannya ya wallahu alam bisawab, begitu sudah, enggak karu-karuan. Kepingin cepat punya makom, kepingin dihargai oleh orang. Lah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wali min auliyaillah, enggak mau dilihat orang, enggak kepingin dihargai orang, ngerendahkan dirinya. Anda tahu, itu namanya Intan, tahu Intan? Intan itu loh, tonggo kampung itu loh, sing ayu loh, Intan. Oh, itu Intan anak itu, tonggo, Pak. Intan batu permata itu loh. Batu permata itu, Intan itu tempatnya di mana batu permata itu? Enggak, bukan di toko pertamanya itu. Yang harganya ratusan juta itu bukan terus begitu ratusan juta. Itu ada di dalam kali-kali, di dalam sungai-sungai, dikeruk sungainya. Subhanallah, dari batu-batu itu diambil, diayak, dicari, ada batu kecil namanya batu Intan atau batu permata tadi itu, diambil, dibersihkan, dipoles, dijual ratusan, bahkan bisa sampai miliaran, para hadirin. Itu asalnya permata-permata itu dari laut, itu dicari. Orang turun ke laut, orang turun ke bawah, bahkan tantangannya perlu dengan bahaya, guna untuk mencari batu permata tadi itu. Itu lihat, kalau Allah sudah ngangkat derajatnya manusia di bawah, di desa, di tempat terpencil, kalau Allah sudah menghendaki, engkau harus ditimbulkan, engkau harus ditunjukkan. Kalau Allah yang menghendaki, dicari Pak sama orang. Bagaimana dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita, dicari oleh orang, di gunung diparani, di desa diparani, di mana-mana dikejar oleh. Itulah memang orang-orang yang diangkat, diharumkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar ini enggak suka terlalu wah begitu, enggak suka. Dia sukanya rendah. Kalau sama orang itu biasa, sampai diceritakan sebagian orang itu tidak mengenal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi dia baca rotibnya. Dia baca rotibnya. Kalau tawassul itu ke Habib Umar bin Abdurrahman, atau ya Allah, saya punya masalah, saya mau baca rotib, tawassul kepada yang punya rotib, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kirim Fatihah, dikasih lancar. Tapi dia enggak tahu, padahal temannya sendiri, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu temannya sendiri. Baca bareng sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kirim Fatihah, ya Habib Umar dengar ya biasa, enggak pernah Habib Umar, sing kamu Fatihah itu ya awak iki yo. Enggak pernah Habib Umar. Kok kita, nama kita difatihai oleh orang, paling kita bangganya, nah Habib Umar diem dok, loh Fatihah ke saya, tambah merendahkan diri biar gak tahu orang itu. Begitulah sifat daripada aulianya Allah, sifat dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya Habib Umar kok membaca rotib itu kadang-kadang pelan, kenapa? Fasirru aqrabu ilal ikhlas. Karena membaca dengan pelan itu dekat dengan ikhlas. Itu aja intinya. Kalau membacanya itu terlalu keras, kadang-kadang itu riak, kadang-kadang, enggak semua ya. Moco di omae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Tonggone cek krungu kabeh. Tonggone krungu kabeh. Ini biasanya riak biasanya. Kalau ada orang sholat Allah, Allah, Allah, Allah. Allah itu sampai kaya nendang bal-balan. Lek ndak ana uwong, apa? Lek apa bedane kok didelok uwong apa delok uwong? Ini namanya riya. Makanya fasirru aqrabu ilal ikhlas. Anda kalau mau pelan-pelan, ini dekat dengan ikhlas. Lain kalau dalam perkumpulan seperti ini, Anda bengok-bengok ndak kurungu, sik kalah mbek mikrofonku. Kalah sama mikrofon, enggak apa-apa yang keras kalau sudah begini. Enggak apa-apa. Tapi kalau sendirian, ojo get-get. Terus bagaimana kalau tidak keras? Yang penting bacaan yang Anda baca itu tadi bihaitsu yasma'u nafsah, kira-kira orangnya sendiri bisa dengar, itu aja cukup. Kira-kira lek sampean maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampean baca sendiri, dengar sendiri, itu cukup. Kalau sendirian ya. Kalau rame-rame enggak apa-apa. Keras. Tapi kalau sendirian kira-kira Anda dengar itu sudah cukup. Kenapa? Itu biasanya cepat buat ikhlas. Tapi kalau sendirian terlalu bengok-bengok, iku biasa ya ake-ake nih, tidak ikhlas. Lah kalau amal itu sudah tidak ikhlas, tidak ada artinya di hadapan Allah. Apa ikhlas itu? Al-ikhlas huwa amal liwajhillah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu amal perbuatan liwajhillah, hanya semata untuk Allah, itu ikhlas. Kalau Anda kepingin didengarkan tetangga Anda, kepingin didengarkan teman Anda, kepingin dipuji oleh orang-orang sekitar Anda, berarti Anda enggak karena Allah, dan itu bukan yang dikatakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, berzikirlah kamu kepada Tuhan kamu di dalam diri kamu. Tadarruan wa khifatun dunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Ingatlah kamu kepada Tuhan kamu di dalam diri kamu dengan perasaan rendah hati, dengan suara yang tidak terlalu kamu angkat. Jangan terlalu mengangkat suara. Kenapa? Alasannya aqrabu ilal ikhlas, karena merendahkan suara itu termasuk daripada aqrabu minal ikhlas, dekat daripada keikhlasan. Itu artinya dekat dari ikhlas itu artinya cepat ikhlas gitu loh, gampang ikhlas. Di pagi dan di sore kamu udzkur rabbak, selalu ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghafilin, yang lupa kepada Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikatakan juga al ahsan, ini paling bagus sarannya, ini di dalam kitab ini disebutkan al ahsan fi qiraati hadzal ratib, kalau yang paling bagus membaca ini ratib, ing kana au idza kanu jama'atan au afrodan, kalau kira-kira Anda itu baca jamaah seperti ini atau sendirian, ini tergantung situasi. Kalau jamaah keras enggak apa-apa, tapi kalau afrod sendirian lebih baik dibaca pelan. Pelannya seukuran apa? Seukuran kira-kira kalau Anda baca Anda bisa dengar dengan telinga Anda sendiri. Jangan sampai kita ini termakan dengan nafsu kita, sehingga yang akhirnya nanti ibadah kita tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak ikhlas di dalam ibadah kita. Orang ngangkat suara itu enggak disenangi lah sama Allah. Orang ngangkat suara itu enggak suka. Orang yang paling bagus itu orang yang enggak ngangkat suara. Itu orang yang paling bagus. Orang yang paling betul, yang paling tepat suara manusia itu enggak boleh terlalu keras. Kenapa? Ta'diban, ta'adduban ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya itu saya jumpai kalau bicara tidak pernah keras, guru saya itu. Suatu hari ditanya, kenapa kok enggak bicaranya kok enggak keras begitu? Kata dia, kalau saya keras khawatir omongan saya ini suaranya terlalu keras melebihi suaranya Kanjeng Nabi dahulu. Saya menghormati Kanjeng Nabi, suara saya enggak boleh lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitu. Enggak suka suara keras-keras itu, enggak baik. Suara keras itu enggak baik. Sampai inna angkarul aswat la sautul hamir. Suara yang paling enggak disuka oleh Allah itu suaranya himar. Himar itu keledai. Kenapa? Keledai itu kalau sekali buka suaranya berbanter. Keledai itu suaranya keras, Pak. Keledai itu. Itu suara enggak paling enggak suka oleh Allah. Keledai itu. Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat karena keledai itu kalau sudah berbunyi, itu tandanya setan atau memanggil setan. Ada yang bilang begitu, riwayat-riwayat yang menceritakan di kitab Hadikatul Hayawan dan lain sebagainya itu, yang menceritakan bagaimana suara-suara binatang-binatang dan lain sebagainya. Intinya gak suka Allah itu dengan suara yang keras begitu, gak suka. Yang disuka adalah suara yang lembut, suara yang halus, suara yang enak begitu. Jangan kita mengangkat suara kita jika itu tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan ceramah agama, ya jangan geremeng, jenenge cowek yo, diwaca dhewek. Kalau ceramah, bismillahirrahmanirrahim, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini dikumpulkan, ya turu kabeh, wong-wong iki. Enak pengajiannya Habib yo, opo iso ngantuk oleh urusane. Lah iya oleh Habib gak bentak-bentakan. Ya, kalau menyampaikan sesuatu ya balighu bi ahsan ma yakun. Sampaikan dengan bagaimana yang terbaik penyampaian itu. Tapi kalau berbicara sehari-hari, yang rendah, khususnya kepada thalabatul ilm. Saya ini pernah ditegur sama guru saya, tidak makan 3 hari, perhatiin. Satu kalimat yang saya dapatkan, saya tidak nafsu makan 3 hari. Suatu saat saya ini naik ke lantai 2 di pondok saya, waktu saya di Hadramut. Waktu naik gini, saya ini guyon sama teman saya. Namanya guyon ya, wis lali ya, namanya anak mondok. Guyon, guyu-guyu begini. Pas guru saya itu turun dari kantornya, ketemu guru saya cuma ngomong satu kalimat, lau haddaitum bil kalam lakana afdol. Kalau omongan kamu ini kamu rendahkan, kamu gak ngangkat suara, maka kamu akan menjadi orang yang mulia. Lebih baik daripada kamu ngangkat suara seperti ini. Gara-gara omongan itu para hadirin ngiyung-ngiyung di telinga saya sampai 3 hari saya tidak nafsu makan. Teguran dari waktu guru. Guru kalau nekor enggak perlu keras, tinggal bagaimana murid itu meresapi ucapan gurunya. Enggak perlu dibentak keras. Bagaimana murid itu meresapi omongan gurunya, di situ akan timbul manfaat. Dan di situ akan timbul rahmat, timbul barokah. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil istifadah, enggak bisa ngambil dari guru-guru kita, maka walaupun kita belajar ke Jibril ataupun kita belajar ke para malaikat, enggak akan ada hasilnya. Kenapa? Hati sudah terlalu keras, para hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya menjadi pecinta-pecinta para aulia-Nya Allah, menjadi pecinta-pecintanya Rasulullah. Dan semoga tidak bangun kita dari tempat ini kecuali hajat kita diterima oleh Allah, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhihi sa'ah sa'atul qabul wa ja'al hadhihi sa'ah min abraki sa'at 'alaina wa 'ala jami'il muslimin. Allahumma andur ilaina, Allahumma ighfir lana, Allahumma tub alaina taubatan nasuha, wa naqqina minal qalb wal jism war ruha. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya, ya Allah. Ya akramal akramin, mata kami ya Rab yang sudah banyak bermaksiat kepadamu, ya Allah, jadikan mata ini penuh dengan rahmatmu, ya Allah, sehingga terjaga tidak melihat sesuatu yang engkau haramkan, ya Allah. Ya Rab, jika mata ini telah banyak berdosa, ampuni mata kami ya Rab. Jangan engkau siksa mata kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tangan kami, ya Allah, perut kami, ya Allah, kaki kami, ya Allah, mulut kami, ya Allah, kemaluan kami yang telah mungkin melakukan perbuatan yang dosa, ya Rab. Pada malam hari ini kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Kami memanggilmu, ya Allah. Kami menyebutmu, ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya, ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika engkau mengambil nyawa kami kelak, ya Allah, akhiri umur kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang tua kami husnul khatimah. Nenek kakek kami husnul khatimah. Warga kami husnul khatimah. Keluarga kami semuanya husnul khatimah. Ya Rab, keluarga kami yang sudah di dalam kubur, orang tua kami yang sudah di dalam kubur, jadikan kuburan mereka adalah taman kebunan surgamu ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Jangan engkau siksa mereka ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Ya Rab, ampuni orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesempatan ya Allah untuk memandang kami sebagai anak-anaknya, menjadi anak-anak yang sukses dunia sampai di akhirat, sehingga orang tua kami tersenyum karena bangga dengan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki orang tua kami, senangkan kedua orang tua kami yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Rab. Kami pasrahkan kepadamu ya Allah, kami haturkan kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati ya Allah, kuatkan hati kami di dalam Islam, kuatkan hati kami di dalam iman, kuatkan hati orang tua kami di dalam Islam, kuatkan hati orang tua kami di dalam iman ya akramal akramin. Jika umur akan datang selesai untuk menjemput kita ya Rab, kami enggak bisa berlari kemanapun, kami enggak bisa mengelak dengan alasan apapun. Ya Rab, jika engkau takdirkan kami harus meninggalkan dunia ini kelak, maka akhiri kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambil nyawa kami dan perkenankan kami untuk menyebut kalimat la ilaha illallah sebelum ajal menjemput kami ya Rab. Ya Rab, kami memohon kepadamu sehat wal afiyah, kami memohon kepadamu panjang umur ya akramal akramin, ya akramal akramin. Jadikan hati kami yang selalu ingat kepadamu, jadikan hati kami yang selalu cinta kepada nabimu ya Allah. Jadikan kami orang yang takut kepadamu ya Allah, jadikan kami orang yang ingat dengan nerakamu ya Allah, jadikan kami orang yang selalu menikmati dan bersyukur kepadamu. Ya Rab, jangan jadikan kami orang yang lupa. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang durhaka. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang selalu membuat kesusahan kepada kedua orang tua kami. Ya Rab, ya Allah, berikan manfaat di dalam umur kami. Ya Allah, berikan manfaat di dalam ucapan kami. Ya Allah, jadikan manfaat jalan kaki kami. Ya Allah, jadikan manfaat apa yang kami lihat. Ya akramal akramin, ya Allah, perkenankan kami bisa memandang wajah nabimu Muhammad. Perkenankan kami memandang wajah nabimu Muhammad ya Rab di dunia ya Allah. Ya Allah, perkenankan kami memandang wajah Nabi Muhammad walaupun hanya sekedar lewat mimpi ya Rab. Ya Rab, kami kepingin bertemu dengan orang tua kami. Ya Rab, kami kepingin bertemu dengan para wali-walimu ya Rab. Perkenankan kami untuk bertemu dengan mereka ya Rab. Jangan engkau haramkan kami untuk memandang wajah mereka walau lewat mimpi ya Rab. Ya Rab, jadikan malam ini malam gabul. Ya Allah, malam ini berikan kami pandangan di dalam tidur kami, pandangan-pandangan yang indah ya Rab. Jadikan malam ini kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rab, jadikan malam ini kami bisa memandang wajah para orang tua kami. Ya Rab, jadikan malam ini kami bisa memandang wajah para wali-walimu ya Rab. Ya Rab dal alamin, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, lana doa wa minkal ijabah bi qabul wa tamam min kulli zul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah, ya Hanan ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, bahru judik malyan, judlana bil ghufran. La ilah ilaha illallah Muhammadun Rasul. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.